Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nah. Tafadhal dibaca sini. Apa? Buah gila. Anta tuhsin. Anta tuhsin kada au la tuhsin. Ya'ni hal ta'rifu hada syai'a tamaman au kala kala ta'rifu. Wa diksanu yakulu bayna al-abdi wa bayna rohdihi bi'ibadatillahi wahdahu la syarikanahu. Wa yakulu diksanu kaila nasi bisadamati wa ma'rufi wa badlil khairi wa da'wati ilallahi wa ta'limin ilmin nabi'i. Qala ta'ala barakallahu fikum. Ya, dari halaman 56. Summa inna Jibril, kata Syekh Shalih Fauzan, kemudian Jibril alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, akhbirni anil islam, anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ihsan inilah martabatul ulia, ya, tingkatan tertinggi dalam keberagamaan seseorang. Tingkat rejulitasnya dia itu tertinggi adalah ihsan. Salam. Yang kedua baru iman. Yang terakhir Islam. Ya. Yang terakhir Islam. Nah, makna al-ihsan adalah itqanu syai' wa itmamuhu. Dia memaksimalkan sesuatu, menyempurnakannya. Ya Allah Ta'ala berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa. Itu Allah yang telah menyempurnakan segala sesuatu, Allah yang menciptakannya. Ihsanul amal, ya, itmamuhu wa itqanuhu. Yang dimaksud kalau ihsanul amal adalah berarti menyempurnakannya. Ya, menjadikannya sempurna, bagaimana memaksimalkannya. Ya, ihsanu san'ah. Nah, kemudian ihsanu san'ah ismamuha. Ihsanu san'ah, san'ah itu perbuatan, yaitu dengan menyempurnakannya, memaksimalkannya. Oleh karena itulah mereka orang-orang Arab berkata, kaifa tuhsinu kada wa kada? Aula tuhsin? Apakah kamu bisa begini begitu? Apakah kamu tahu? Nah, itu maknanya. Misalkan orang Arab mengatakan begini, huwa la yuhsinul qira'ah. La yuhsinul qira'ah maksudnya apa? Dia enggak bisa membaca. Ya. Wa la yuhsinu al-wudu', dia enggak tahu tata cara wudu. Yani hal ta'rifu hadha syai'a tamaman aw annaka la ta'rifu? Apakah Anda mengetahui hal ini secara sempurna atau Anda tidak tahu? Maka ihsan itu antara hamba dan Rabb-nya. Ya, dengan beribadah pada Allah Ta'ala semata yang tidak sekutu baginya. Wa yakunul ihsan bainan nas. Bisa juga ihsan di antara manusia. Kalau ihsan antara hamba dengan Allah, yaitu hamba beribadah pada Allah seolah-olah hamba tadi melihat Allah. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, kalau hamba merasa tidak melihat Allah, hamba merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Ya, dia senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Nah, maka mana lagi tadi? Wa yakunul ihsan bainan nas, adapun ihsan antara manusia itu dengan sedekah, dengan berbuat ma'ruf, kebaikan, badlil khair, mengerahkan kebajikan, wa da'wati ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, ahsinu, berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kalau yang dimaksud ihsanul amal, berarti, ya, itqanuhu bi ayyakuna ala sunnah. Berarti menyempurnakan amal tersebut, amal tersebut berada di atas sunnah, tidak di atas bid'ah. Nah, apabila amal itu bid'ah, maka amal tersebut bukanlah ihsanil amal. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, yaitu barang siapa yang mengarahkan wajahnya kepada Allah, yaitu dia bertauhid. Ya, dia hanya menghadapkan ibadah dia hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berihsan, beramal sesuai dengan yang dicontohkan. Nabi Yusuf SAW bersabda, man amila amalan laisa alaiha amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari perintah kami, maka amal tersebut tertolak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, paling bagus. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Maka ihsanul amal yaitu mengikhlaskannya, memurnikan ibadah tersebut pada Allah Azza wa Jal, dan selaras muwafaqatun lisunnah, dan selaras dengan sunnah. Oleh karena itulah Allah berfirman, bala man aslama wajahu wa huwa muhsin. Ini ayat yang tadi. Aslama wajahu yaitu bitauhid wal ikhlas. Wa huwa muhsin yaitu muttabi'un, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yataqarrab ilallahi bil bid' wal muhdatsat. Itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, artinya tidak beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang bid'ah dan yang diada-adakan. Ya, wa fi hadzal hadis al-ihsan. Dalam hadis ini yaitu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, Anda beribadah pada Allah seolah-olah Anda melihatnya. Inilah ihsan antara hamba dengan Rabb-nya. Yaitu Anda beribadah pada Allah mukinan bih. Ya, seraya Anda meyakininya. Mu'minan bihi, mengimaninya, tamamal iman, dengan kesempurnaan iman, hingga seakan-akan Anda melihat Allah dengan mata kepala Anda. Kenapa demikian? Karena ini min syiddatil iman, karena kuatnya iman yang ada di dalam dada. Karena sesuatu, ya, alladhi yura, yang dilihat itu tidak diragukan lagi. Ya. Jadi kalau kita melihat ini kopi, enggak ragu lagi, ini kopi. Hah? Enggak ragu lagi, ada orang ngedebat, oh itu bukan. Itu yogurt. Antum bakal mempertahankan. Enggak ragu lagi. Nah, kayak begitu juga, seolah-olah kita beribadah, ini berat, ini memang nyampe derajat ini. Seolah-olah kita beribadah, kita ini sedang berhadapan sama Allah. Wah, ini enggak diragukan lagi kualitasnya. Kan begitu, Mas Bambang. Ya. Nah, masyaallah. Fa inda mataral jidara, maka ketika Anda melihat tembok, la tasyukufi. Anda enggak ragu ini tembok. Atau Anda melihat pintu, bab, la tasyukufihi abad. Anda enggak meragukan lagi itu. Maka ihsan adalah Anda beribadah pada Allah Jalla wa Ala ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika min quwwati imanika wa yaqinika. Ya, karena kuat, seakan-akan Anda melihatnya karena kuatnya keimanan dan keyakinan Anda. Wa illa, ya, walau hakikatnya fa innallaha la yura fi hadhihi dunya. Walau hakikatnya Allah enggak dilihat di dunia ini. Ya. Karena makhluk tidak sanggup melihat Allah di dunia ini. Namun kaum mukminun akan melihat Allah pada hari kiamat di surga ketika Allah berikan kepada mereka kekuatan. Ya. Nanti ahli surga itu dapat kekuatan. Ya. Kalau enggak kuat, ya gimana? Membeli mereka. Ketemu bidadari, pusing. Ya. Masa bidadarinya ya, disetubuhi sebulan sekali? Ya. Kalau kekuatan dia kayak kekuatan di dunia ini. Kalau saya enggak terima gitu. Kalau kamu, kalah. Kalah. Apalagi yang di dunia biasa keluar kota terus kan, istrinya ditinggal, di surga mana ada kayak begitu. Siapa tuh orang itu? Belum datang ya orangnya ya. Syekh Bambang, gimana ceritanya? Nah nanti kalau Syekh Bambang masuk surga, Allah berikan kekuatan. Kekuatan melihat Allah. Kok di dunia, jangankan kita, gunung aja hancur. Ya, gunung hancur. Duar. Nah, kalau kita lagi yang enggak kuat. Nah, kalau di surga Allah berikan kekuatan. Melihat Allah. Melihat Allah aja bisa, apalagi berjima sama 70 bidadari. Nah, dalam sehari. Ya, enggak. Dalam sehari. Kalau di dunia ya mungkin lemah ya. Ya, orang lama di pesona baru pulang ke istri. Ya, baru pulang ke Tambun kapan gitu kan. Ada tuh juga tuh, siapa tuh? Untung bukan saya. Mana lagi tadi? Wa innama amma fi hadhihi dunya, adapun di dunia ini maka tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah dengan mata kepalanya. Namun melihat Allah dengan kalbunya, dengan imannya, dengan keyakinannya, seolah-olah dia menyaksikannya. Nah, inilah ya ihsan. Terus lanjut Pak Majid. Lama. Yakni di dunia di anna Musa alaihissalam la yatabi'u ru'yata Allah fi hadhihi dunya wa la ahada yatabi'u ru'yata Allah fi hadhihi dunya bi 'azimatihi bi 'azamah la 'azamatihi subhanahu wa ta'ala bi annahu tajaba an 'ibadihi bi tajaba bi annahu tajaba an 'ibadihi bihi bin nuri kama bin al-hadith hijabuhu nur fala ahada yara allaha fi hadhihi dunya wa innama dalatu fil kitabi was sunnati ala anna al-mu'minina yudrikuhum allahu yawma al-qiyamati fa kama annahum abaduhu fi hadhihi dunya min ghairi ru'yatin lahu wa innama amanu bihi fa inna Allah yakirru yakirru fa fa inna Allah yakirru ayunahum bi an yatajalla bi an yatajalla wa yarunahu aqiyan bil bi absarihim subhanahu wa ta'ala. Amma al-kuffar lamma lam yu'minu billahi fi hadhihi dunya fa inna Allah yahjuruhum an ru'yatihi yawm al-qiyamati. Qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawm al-qiyam lamahjubun. Fa idha kalla al-kuffar yahjubuna anillahi fa idha kalla al-kuffar yahjubuna yuhjabun. Faida kana kufaru yujaduna anillahi fil ardi fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala kama tawatarat bi hadha al-adillah wa qulu kana kadaw hadha dalil ala annahu la yura fid dunya ma'ayatan wa inna ma yura fil qalbi wal yaqini wal imani alladhi la yukhalifuhu shakkun. Nah, lama salah Musa. Walihada, oleh karena itu tatkala Musa alaihissalam meminta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihat kepada engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, lantaron, kau tidak akan bisa melihatku di sini Musa. Ya, ini di dunia, karena Musa alaihissalam tidak sanggup melihat Allah dengan mata kepala beliau di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah di dunia ini karena keagungan Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj? Ya. Apakah Rasulullah SAW dalam keadaan masih hidup di alam dunia, kemudian diangkat ke langit? Apakah melihat Allah? Ya, melihat Allah tidak. Ya, maka apa yang dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau Afwan Abdullah bin Abbas itu keliru. Yang benar ialah melihatnya dengan kalbu, cahaya. Karena Nabi SAW bersabda, waraitun nura, saya melihat cahaya. Dan itulah hijab Allah, ya, terhadap para hambanya, semua makhluknya di dunia ini. Nah, li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur, karena Allah menghijab dirinya dari para hambanya dengan cahaya. Sebagaimana dalam hadis, hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Kalau Allah singkap hijab tersebut, maka akan membakar semua yang dilihat oleh Allah. Ya, gunung hancur. Fala ahada yarau, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah di dunia ini. Wa inna madallatil adillatu fil kitabi was sunnah ala annal mu'minina yukrimuhumullahu yaumal qiyamah. Ya, namun dalil dari Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwasanya kaum mukminin Allah akan muliakan mereka pada hari kiamat kelak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diperlihatkan kepada kaum mukminin wajah Allah. Ya, fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya, sebagaimana hamba-hamba yang mukmin beribadah pada Allah di dunia ini tanpa melihat Allah, namun mereka mengimani saja. Fa inna Allah yakirru uyunahum, maka Allah menyejukkan pandangan mereka, yaitu dengan memperlihatkan kepada mereka, dan mereka pun melihat Allah iyanan bi absarihim subhanah wa ta'ala. Ya, mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir, tatkala mereka tidak beriman pada Allah di dunia ini, maka Allah akan menghijab, ya, dari dilihat oleh orang kafir pada hari kiamat kelak. Padahal memandang wajah Allah adalah puncak kenikmatan. Kalla innahum arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka pada hari itu, pada hari kiamat, benar-benar terhalang dari melihat Allah. Ya, apabila orang kafir dihijab oleh Allah pada hari akhirat, maka mukmin melihat Allah. Sebagaimana ini mutawatir mengenai, ya, dalil-dalil terkait hal ini. Maka sabda Nabi SAW, ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihatnya, maka inilah dalil bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia ini dengan mata kepala sendiri, ya, dengan mata telanjang. Namun Allah dilihat dengan kalbu, dengan keyakinan, dengan keimanan, yang tidak tercampur oleh keraguan, dan ini adalah derajat tingkatan tertinggi dalam rejulitas seorang, ya, dalam keberagamaan seseorang. Fadhal Marwanto. Sallallahu alaihi wasallam. Jika mungkin taruh, yakni lam tasil ila hadhihi ila hadhihi darajati min al yaqin. Fa innahu yaraka, ay tu'minu bi wara'i bi tila'illah. Allahi alayka. Wa hadhihi aqallu min al aw min al ula. Lakinnaha darajatun aliyatun. Fa ta'buduhu mu'minan bi annahu yattali'u alayka wa yaraka fi jami'i tasarrufatika. Nah, ini guru sorofnya ini datang. Tasarrufatika. Masdar. Fa innahu yaraka, yakni bi qalbika wastahdir sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi alhadith anna almu'mina ya'budu Allah ala yaqin wa al-iman imma al-yaqin alladhi yaj'alu al-abda ka'annahu yara Allah anna yaqin aw al-yaqin alladhi yastahdiru al-abdu anna Allah muttali'un alayhi li'a'malihi fala yanharifu an tu'atihi wa idha anharafa aw akhta'a fa innahu yatubu ila Allahi li'annahu ya'lamu anna Allah yaghfiru dhunuba wa la yaqnutu min rahmatillahi azza wa jalla. Fal insanu laisa maksuman walakin idza hasala minhum mukhalafatun fa innahu yubadiru bitaubati ila Allah wa ya'lamu anna Allah yatubu ala man taba wa la yaquduhu al-qunutu wal ya'su min rahmatillahi wa la yatala'abu bihi syaitan hatta yai'asa min rahmatillahi hadha huwa al-ihsan. Ya, setelah martabat ini, tingkatan ini, maka Nabi SAW bersabda masih dalam ihsan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jika engkau tidak melihatnya, tidak merasa melihatnya, maka Anda meyakini bahwasanya Dia Allah memperhatikan Anda. Muraqabatullah. Ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Yakni apabila Anda belum mencapai derajat yakin tadi, derajat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Anda meyakini bahwasanya Allah melihat Anda. Itu Anda mengimani bahwasanya Allah memperhatikan Anda. Ini lebih ringan derajatnya daripada yang pertama. Yang pertama super maksimal. Ya, namun ini derajat yang tinggi juga, karena ini sama-sama derajat ihsan. Muraqabatullah, Anda beribadah pada Allah dengan mengimaninya bahwasanya Allah memperhatikan Anda. Ya, melihat Anda dalam seluruh gerak-gerik Anda. Fi jami'i tasarrufatika. Maka Allah melihat Anda. Yakni i'taqid, yakinilah dengan kalbu Anda. Wastahdir, dan hadirkanlah bahwasanya Allah melihat Anda, memperhatikan Anda. Ini martabat yang agung, yang tidak diragukan lagi. Dan ini dinamakan dengan muraqabatul mu'min, martabata al-muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah jalla wa ala. Namun ini lebih kecil dibandingkan dengan ya yang pertama, lebih sedikit dibanding yang pertama. Yang pertama merasa melihat Allah, masya Allah, ini luar biasa ini. Maka ihsan antara hamba dan antara Rabbnya ialah yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis ini. Adapun mukmin yang beribadah pada Allah dengan keyakinan keimanan, ya, yaitu mukmin beribadah pada Allah dengan penuh keyakinan keimanan, ya, dengan keyakinan yang akan menjadikan sang hamba seakan-akan dia melihat Allah, dengan atau keyakinan yang menghadirkan, ya, sang hamba menghadirkan bahwasanya Allah memperhatikannya, menyaksikan seluruh amalnya. Maka dia tidak berpaling dari ketaatan kepada Allah. Ya, apabila dia berpaling atau dia menyimpang atau dia keliru, maka dia bertobat. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah mengampuni dosa dia. La yaqnutu, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Maka seseorang tidaklah maksum. Lakin idza hasala minhu mukhalafatun. Namun jika terdapat penyelisihan terhadap syariat dari diri dia, artinya dia menyelisih syariat, fa innahu yubadiru, maka dia bersegera bertobat pada Allah. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah memberikan tobat kepada siapa saja yang bertobat. Ya. La ya'khudhul qunut. Maka qunut, qunut apa ini? Bukan qunut subuh, bukan. Kalau qunut subuh pakai ta. Nah, ini putus asa tidaklah mengambil dia, maksudnya apa? Dia tidaklah putus asa, tidaklah ya'as, ya'as, tidaklah frustasi dari rahmat Allah. Setan pun la yata'abu bihi syaitan. Setan pun tidak menipu dia hingga dia akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Inilah ihsan. Ya, inilah ihsan. Nah, Dian bisa suruh baca enggak? Belum. Ah, coba Mas Bambang. Fadhal. Min ba'din. Naam. Fa awwalu. Awwalu nawati ya Islam wa huwa intifa' inqiyadu. Awwal inqiyadu lillahi. Lillahi azza wa jalla wa ala kismin. Biasa pakai samata gitu. Kismin. Kismain, kayak lagi ngeledekin orang miskin ya, itu orang kismin gitu. Kismin, kismain, kok jadi kismin? Aduh. صححه ولو كان قليلا ولهذا قال تعالى والذين أعرضوا آمنا ولم تؤمنوا ولكن أسلمنا ليس معنى أن هؤلاء الأعراب منافقون Dau lam yusallu, yang mereka belum sholat, lam yasilu, yang mereka belum sampai. Hi nama lakana hada. Walakin dulu aslamna, cuma kala, walamai yusamma lil mustaqbali alladhi sayujadu basyarahum basyarahum tashhid sayadkhulu fil mustaqbali wa yaqwa imanuhum shay'an ba'da shay'in walakin ista'jalu dah nyambung lagi ya fadalla hadzal haditsu maka hadis ini menunjukkan bahwasanya agama ini yatafadhal memiliki tingkatan-tingkatan bahwasanya sebagiannya lebih agung lebih tinggi daripada sebagian yang lain wa awwalu maratibihi hiyal islam maka martabat tingkatan yang pertama adalah Islam dalam keberagaman seseorang yaitu tunduk pada Allah azza wajalla yang namanya Islam ini ya, maka ini terbagi menjadi dua bagian Islamun ma'ahu iman yang pertama Islam disertai iman apakah sedikit atau banyak maka Islamnya soal kaum mukminin Islam yang benar yang diberikan pahala ya, yaitu Islam yang disertai keimanan yang keimanan ini membenarkan keislamannya walaupun keimanannya itu sedikit oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman qalatil a'rabu amanna orang Arab Badui yang baru masuk Islam mereka mengatakan kami telah beriman kullam tu'minu walakin qulu aslamna katakanlah kepada mereka wahai Nabi kalian belum beriman secara hakiki namun ucapkanlah kami baru masuk Islam namun di sini bukannya maknanya orang Arab Badui ini kaum munafikun ya, namun maknanya adalah imannya belum sempurna yang ada pada mereka karena mereka mengklaim ya, telah menggapai suatu manzilah kedudukan yang mereka belum sampai ke situ hina maqalu ketika mereka berkata amanna kami telah beriman seandainya mereka mengatakan aslamna kami baru masuk Islam maka kata Syekh Shalal Fauzan lakana hadha huwa at-ta'bir as-salima maka tentulah ini huwanya itu domir fasal ya maka at-ta'bir tetap sebagai khobar khobar kana maka hal ini adalah ungkapan yang salim yang lebih cocok ya oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman walakin qulu aslamna namun ucapkanlah kami baru berislam ya walamma yadkhulul iman fi qulubikum dan iman belum masuk ke kalbu kalian perhatikan Allah menggunakan diksi ini dengan lamma ini walaupun sama-sama harfu nafiin wa jazmin wa qalbin ya tapi beda antara lamma dengan lam antum mengatakan lam yashrab dengan lamma yashrab itu sama secara i'rab tapi secara makna beda ya secara makna beda ya bahkan dalam sisi grammar aja beda misalkan lamma yashrab dengan lam yashrab itu apa dari sisi grammar aja kalau lam fi'il mudhari yang majzum itu enggak boleh dihadaf nah kalau lamma boleh dihadaf enggak boleh misalkan antum udah makan belum lamma nah, lamma udah minum belum lamma nah, takdirnya lamma ashrab kalau lam enggak boleh dihadap lam ashrab. Nah. Paham enggak sini? Nah. Lam anzur ilaiha misalkan. Saya belum nazar. Nah. Misal gitu. Mana lagi tadi? Ya. Nah, perhatikan lama itu lil mustaqbal, untuk masa yang datang. Ya, yang tidak ada saat ini. Namun lakinnahu sayujadu akan datang insyaallah akan ada. Maka Allah basyarahum memberikan kabar gembira kepada Arab Badui tadi bahwasanya iman akan masuk ke kalbu mereka di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini orang Arab Badui paham. Ya. Karena mereka pakai bahasa Arab. Mereka mengerti. Dan iman akan kuat. iman mereka akan kuat sedikit demi sedikit. Namun mereka terburu-buru, mereka mengatakan amanna. Ya, mereka mengklaim sebuah kedudukan yang mereka belum nyampe ke situ. Oleh karena itulah Allah mengingkari mereka dan menjelaskan dan menjelaskan al-la'iqa mana yang layak untuk mereka. Bahwasanya seseorang yang dia belum menyempurnakan jiwanya dan dia mengklaim sesuatu padahal dia belum sampai ke situ. Lakin qulu aslamna lamma wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Namun ucapkanlah kami baru berislam, iman belum masuk ke kalbu kalian. Lam yakul, Allah tidak berfirman lam tu'minu. Ya. Allah tidak berfirman ya, lam tu'minu, tapi Allah berfirman lamma yadkhulul iman. Seharusnya bukan lam tu'minu, lam yadkhul gitu ya. Kalau mengikuti ayat bukan lam tu'minu tapi lam yadkhul. Nah, tapi namun Allah berfirman apa? Lamma yadkhul. Nah, kalau lam yadkhul itu memang enggak ada sama sekali. Taibar kalau fikum. Ya. Nah, wa farqun, perbedaan antara lamma dan lam, kalau lam linnafil al mutlaq, menafikan secara mutlak. Tapi kalau lamma fahiya linnafi al muaqqad, menafikannya itu sementara waktu saja. Ya, paham sini ya? Nah. Rafi baca Rafi. Qala akhbirni anisa. Falam yukhbir. Falam yukhbir bi al-malaikati. Al-malaikata. Falam yukhbir bi al-rusula. Bal inna Allah jalla wa ala akhfa ilmahu anil khalqi. Li'annahu laysa linnasi maslahatu bi ma'rifati. Bi ma'rifati ma taqumu as-sa'ah. Nah. Inna al-maslahatu fil imani bi qiyamiha wa isti'dadi laha. Hadha huwa al-maqsud. Baik, hasbuk. Nah. Ya, Nabi Jibril berkata, "Akhbirni anissa." Coba kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Inilah akhir hadis ketika lamma kana min jumlati arkanil iman. Yaitu yang ini merupakan jumlah dari rukun iman, itu iman pada hari akhir. Ya, yang di, yaitu wahwa yubda bi qiyamis saah, itu dimulai dengan hari kiamat. Ya, inilah akhir dari dunia, maka hari kiamat itu adalah awal akhir dari dunia, wa bidayatul akhirah, dan awal dari hari akhirat. Fahuwal ajalu, dia adalah ketentuan waktu yang alladzi darabahullahu subhanahu wa ta'ala, yang Allah tentukan ya bagi kehidupan ini. Yantahi, dia akan berakhir kehidupan dunia ini. Summa taqumul qiyamatu, kemudian tegaklah hari kiamat. Maka mengimaninya adalah rukun di antara rukun-rukun iman. Siapa yang ragu terhadap hari kiamat, bimbang atau malah menentang hari kiamat, adanya hari kiamat, maka dia kafir. Ya. Ragu terhadap kebenaran hari kiamat, maka dia kafir. Zaman ladzina kafaru alla yub'atsu, orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Qul bala rabb, qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah sekali-kali tidak. Demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Maka tidak cukup seseorang beriman pada hari akhir, dia mesti beramal untuk hari akhir. Ya, dia beramal, amal saleh, bertobat pada Allah dari segala keburukan, mempersiapkan hari akhir. Inilah maksudnya. Adapun mengimani hari akhir semata, tidak mempersiapkan, tidak mau beramal untuk hari akhir, ya enggak bisa ngambil manfaat dari hari akhir kalau begitu dia. Ya, dia enggak bisa ngambil manfaat dari keimanan pada hari akhir ini. Maka hari kiamat, wa tauqituhu, dan penentuan waktunya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Allah menyembunyikan dengan ilmunya. Allah tidak mengabarkan hal ini pada malaikat, pada para rasul. Ya. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyembunyikan ilmunya ini dari makhluk. Karena tidak ada maslahatnya bagi manusia untuk mengetahui kapan hari kiamat kelak. Ya. Maslahat dalam keimanan pada hari akhir adalah mempersiapkan untuk ya menghadapi hari tersebut. Inilah maksudnya, tujuannya. Nah, balik lagi ke siapa tadi? Buat kita. Kiamat sah, pahala ilallah jalla wa'ala. Adapun waktu hari kiamat itu kapan, yang jelas kita cuma tahu isyaratnya kapan, hari apa hari kiamat itu, hari Jumat, udah itu aja. Ciri-cirinya mana, ini itu, nah, tandanya, tanda kubroknya, nanti matahari terbit sebelah barat, gitu kan. Nah, itu udah baru ya. Telah terdapat keterangan di Al-Quran, ayat yang sangat banyak penjelasan bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kapan waktu hari kiamat tegak kecuali Allah. Yas'alunaka 'anis-sa'ah, yas'alunaka 'anis-sa'ah, ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya pada engkau tentang hari kiamat. Katakanlah ilmunya itu di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah tidak memperlihatkan waktunya kecuali hanya padanya. Yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya pada engkau tentang hari kiamat kapan tegaknya. Fima anta min dzikraha, tidaklah engkau ya, dapat menyebutkannya. Ya. Ila rabbika muntahaha, ilmunya itu hanya pada Rabbmu. ya, muntahaha, puncak ilmunya tadi. Innama anta munziru may yakhshaha, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada hari akhir tadi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, seolah-olah mereka itu ka'annahum yawma yarawnahu, seakan-akan mereka itu pada suatu hari yang mereka melihatnya, yang mereka tidaklah tinggal kecuali pada satu sore dan duha saja. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat. Allah menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Ya. Wa matadri nafsum madza taksibu ghadan, suatu jiwa pun tidak tahu apa yang ia kerjakan besok. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, suatu jiwa pun tidak tahu di negeri mana dia akan mati. Ya. Innallaha alimun khabir, Allah Maha mengetahui. Maka ilmu hari kiamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh seorang pun mengatakan sesungguhnya kiamat akan tegak di waktu ini dan itu. Dan dia bersandar kepada hisabat, ya, perhitungan-perhitungan. Wah, berarti umur kita ini tinggal sekian tahun, tinggal sekian bulan. Karena dihitung-hitung sejak masa Nabi sampai sekarang sudah 1500 tahun. Berarti. Nah, ya, kan ada tuh yang kayak gitu. Atau di atas kelopat, atau awham, prasangka-prasangka. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mudajjilin dan kaum mutanatti'in. Orang-orang yang ekstrim, mudajjilin, kaum pendusta. Ya, maka inilah termasuk di antara bentuk takalluf, bentuk maksa. Ya, yang Allah tidak berikan keterangan. Siapa yang melakukan hal ini, ya, dia sibuk dengan menentukan hari kiamat, maka dia kadzab, pendusta besar. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah, ya, yang telah menghijabi, menghalangi ilmu kapan hari kiamat tegak, ternyata ada seseorang yang tahu. Gak mungkin ini selama-lamanya. Nah. Terus, aib. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita Baik, hasbuk, cukup. Maka laisa minal hikmah, bukanlah sebuah hikmah Anda bertanya kepada Anda bertanya kapan sih hari kiamat? Hikmahnya adalah Anda bertanya ya, amma ta'amal. Dan nanti terkait tentang apa yang Anda amalkan, bagaimana Anda mempersiapkan untuk hari tersebut. Ya. Inilah yang menjadi maslahat untuk Anda. Ada karena inilah Jibril lamma qala Jibril. Walihada lamma qala Jibril, oleh karena tatkala Jibril bertanya, kabarkan padaku tentang hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidaklah lebih tahu daripada yang ya, yang bertanya. Jadi Anda dan saya dan Anda sama. Semuanya kita enggak tahu kapan hari kiamat tegak. Nah, apabila Jibril yang merupakan penghulunya malaikat, Nabi Muhammad SAW yang merupakan penghulunya ya, anak Adam, keduanya tidak mengetahui kapan hari kiamat, maka bagaimana ceritanya ada orang yang datang tiba-tiba dia mengklaim, saya tahu hari kiamat hari apa, tegaknya kapan, bulan apa, tahun apa, subhanallah. Fahada fihi anna ilma aw tawqita qiyam sa'ala ya'lamuhu illallah. Maka dalam hadis juga terdapat keterangan ilmu atau penentuan waktu hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, sabda Nabi mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat, yaitu yang ditanya adalah Muhammad, bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah dia lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bertanya yang bertanya adalah Jibril. Yaitu semuanya sama, tidak kita tidak mengetahui. Kita semua sama tidak mengetahui. Ya. Inilah tasdik, inilah pembenaran terhadap Quran. Bahwasanya ya, ilmu hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya pada Allah. Dalam ayat ini juga terdapat keterangan bahwasanya orang yang ditanya tentang sesuatu hal dia tidak mengetahui, maka dia kembalikan pada Allah. Wala yatakharrasu fi, tidak mengada-ngada. Ya, kemudian Jibril berkata, kabarkan padaku tentang amaratiha. Ya, tentang tanda-tandanya, itu alamat, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Itu memang ada. Ya, fahal yanzuruna illa sa'ata ayatiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Ya. Maka tidaklah mereka menunggu hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba. Sungguh telah terdapat tanda-tandanya, yaitu alamat Tuhan. Ya, al-asrat yakni al-alamat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, hal yang turuna illa ayatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaika. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan kedatangan Allah dan malaikat pada naungan awam, pada naungan awan. Yaitu hari kiamat, waktu hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, terus merontok. مؤلفات كثيرة في ذكر أسرار الساعة وعلامة قيام الساعة وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة قال أخبرني عن أمارتها فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا أجاب صلى الله عليه وسلم فذكر علامتين قال أنت إذا الأمد ربتها هذه واحدة ومعنى تريد الأمد ربتها أي سيد سيدتها تكون الأم تكون الأم آه. آه. تكون dari mana sih itu bacanya? Ai sayyidataha takunu al-ummu masudatan masudatan bintu sayyidatan laha wa hada minal ajaibi annan anna kita takunu sayyidatan la li ummiha fama makna hadza dzikru zakaru zakaru ma'an ma'nayain ma'nayain al makna al awwal anna al mu'anahu anna ma'nahu annahu yaksuru at-tasarri fi akhiri zamani wala syakka anna binta al-ummati anak umat ama al-amati takunu hurratan taba'an li abiha wal bintu hurratun wal ummu Umatun, amatun. Amatun. Ama itu muannas dari abdun. Kalau abdun budak laki-laki, amah budak perempuan. Terus fatakun al-bintu sayyidatan li ummiha. Hasbu. Ya. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat itu banyak diketahui. Di antara ada yang besar, di antara ada yang kecil, ada yang pertengahan. Waqad hadasa al-kabikal kasiru. Banyak ini sudah terjadi. Ya. Yang tersisa adalah tanda-tanda yang besar. Para ulama telah menyusun berbagai karya yang sangat banyak terkait penyebutan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Dan ini adalah pengetahuan yang didapati dari Al-Quran dan Sunnah, dari nusus wal adillah dan dari dalil-dalil. Ya, Jibril berkata, kabarkan kepada saya tentang amaratiha, tentang tanda-tandanya. Maka tatkala pertanyaan tentang tanda-tandanya ini boleh, maka Nabi SAW menjawab. Ya, beliau menyebutkan dua tanda. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan rabbah. Tuan putrinya. Nah, gitu. Tuan putrinya. Maksudnya gimana maksudnya? Nah, ini maksudnya tadi dibacain. Ini tadi dia udah dibaca. Nah, ini budak. Dia melahirkan anak tuannya, ada dua macam sih kan tadi udah dibaca. Kalau jadi budak, dia budak. Digaulin. Jadi anak. Nah, kaidahnya kalau anak budaknya itu anak perempuan, otomatis dia ngikut bapaknya. Jadi merdeka. Jadi otomatis sang anak jadi tuan bagi si ibu. Nah, gitu. Kenapa? Karena bapaknya belum bebasin budaknya. Jadi budaknya itu masih tetap budak. Nah, perbudakan itu sampai hari kiamat. Selama ada jihad, ada perbudakan. Ya. Selama ada jihad, jihad masih ada kan? Masih. Ya mungkin nanti perang, ya Marwanto ikut perang lawan orang-orang kafir di Gabon. Lawan orang kafir di Gabon, ya Mozambik, Mozambik, nah itu suku Polo-Polo. Suku Polo-Polo tangkep kan, menang budak-budak wanitanya buat Marwanto dah, gaulin dah situ. Biasan kan, tadut nggak bisa, negro dah. Nah, gitu, misalkan. Ya kalau kita kan perang nanti lawan Australia, lawan Israel, Yahudia kita tangkep. Kalau Marwanto ditugasin ke Afrika misalnya. Atau ke OPM dah sono. Mana tuh? Papua Merdeka, ya kan? Itulah tuh, dapatnya tuh Aples Tacuari dah. Tahu enggak Aples Tacuari? Yang badannya kasih sini apa namanya? Itu. Mana kita dia? Kalau saya udah meninggal, nanti meninggal saya, jadi nggak dapat. Merantau aja ya. Ke Gabon, ke Mozambik. Nah, mana lagi tadi? Ini ngeledekin Marwanto aja. Ustadz ngeledek-ledekin antum. Aduh. RT dah. Hah? Oh, jadi Pak RT sekarang antum? RT-nya Ustadz. Bener, Syekh Marwanto antum jadi Pak RT di Elok. Masya Allah. Warganya udah vaksin semua. Masya Allah, jadi Pak RT dia. Oh, Pak RT antum ledekin dapat akhwat gabut. Mana lagi tadi? Berikutnya. Mana? Kemudian Jibril berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Mana berikutnya? Wadakaru alamatain. Maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda. Yang pertama, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Maka ini yang satu tanda. Ya, yaitu seorang amah, budak wanita, talida dia melahirkan rabbataha, putri dari tuannya. Akhirnya putrinya tadi takunu sayyidatan. Jadi tuan, nyonya, di ummiha, bagi ibunya sendiri. Kenapa? Ya. Wa takunu al-ummu masudatan, dan akhirnya ibunya jadi masudah, anaknya jadi sadah, anaknya jadi sayyidah, ibunya masudah. Masudah itu yang di apa, kalau sadah itu kan memiliki, apa namanya, memiliki, kalau masudah dimiliki, jadi budak. Iya, sedangkan bintu sayyidatan. Bintu adalah sayyidah. Ini perkara yang ajib. Ya, anak perempuan menjadi sayyidatan bagi ibunya, jadi tuan buat ibu sendiri. Ya. Maka apa makna hal ini? Para ulama menyebutkan ada dua makna. Yang pertama, sudah dibaca belum ini? Anna ma'nahu, maknanya adalah bahwasanya akan terjadi banyak tasari. Tasari itu apa sih? Menjimai budak. Ya. Budak wanita dijima di akhir zaman. Dan ini enggak diragukan lagi bahwasanya anak perempuan amah menjadi hurratan, menjadi merdeka mengikuti bapaknya. Maka anak perempuan tadi jadi hurrah, merdeka, sedangkan ibunya tetap amah. Maka bintu menjadi, anak perempuan menjadi tuan bagi ibunya. Wa mana sani? Pamajid, pamajid. Wa mana sani? Anak murada bidalika. Allah ma'ana. Anahu taksuru al-yaksuru al-ukubu fi akhir zamani hatta ka'anna minta takunu sayyidatan di umiha. Bi anta takabbaro alaiha wa ta'akhu. Bi anta takabbaro alaiha wa ta'siyaha athaniya tu qala antara al-kufata qurata qurata al-ard ri'a asy-syai yakni hadhihi sifatu baliyah kufatun aqdamuhum quratun ajasamu di mana anda punya basuna tiaban takunu mutawadi atan au tiaban latas tu jami'a al-badanim pikri anak antum jisa takunu fakti au adamina inayat il malabisi kama huwa qahirun ala al-a'rabi laysa ma'nahu at-ta'riya walakin ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamilatan wa thiyaban innama yalbasuna thiyaban mutabaddilatan aw thiyaban qasiratan aw ala ghay lithiabi al-ma'rufati allati tajammilu tujammilu tujammilu insan insana qulbu ansana. Hasbuk, cukup ini dulu. Nah, yang kedua maksud dari antaridal amatu rabbataha, ya, yang kedua maknanya wallahu alam itu akan terjadi banyak uquq, kedurhakaan terhadap orang tua di akhir zaman, hingga seolah-olah anak perempuan menjadi tuan bagi ibunya karena dia bersikap menyombongkan diri di hadapan ibunya, durhaka, ya, memaksiati, artinya memaksiati apa? Tidak taat kepada ibunya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mengenai tanda hari kiamat, yaitu Anda akan melihat hufatal uratal alata ri'ata syai yatatawwaluna fil bunyan. Anda akan melihat, ya, ini sifat-sifat orang Badui semua nih. Ya. Itu Anda akan melihat orang-orang yang enggak punya sendal, hufatan. Ya, orang yang nyeker, yang uratan, yang pakaiannya itu kurang. Ri'a asya, tukang ngangon kambing. Ini sifat-sifat orang Arab Badui. Ya, kaki mereka nyeker, ya, banyak anggota tubuh mereka yang tidak tertutup, telanjang, pakaiannya kurang, yang maknanya adalah mereka mengenakan pakaian, namun pakaiannya adalah pakaian orang-orang yang tawadu atau pakaian yang tidak dapat menutup seluruh badan mereka disebabkan kepakiran mereka atau karena mereka tidak memperhatikan terkait kebutuhan pakaian. Inilah yang nampak dari kalau ini nampak pada orang-orang Arab Badui. Namun bukan maknanya mereka at-ta'ariya, telanjang sama sekali. Namun maknanya adalah mereka tidaklah mengenakan pakaian yang bagus. Ya, mereka tidak mengenakan pakaian yang bagus atau pakaian yang fakhirah, yang dapat dibuat berbangga-bangga gitu. Namun mereka mengenakan pakaian yang jelek atau pakaian yang kurang atau pakaian atau pada selain pakaian yang ma'ruf, ya, yang kita kenal, yang dapat menghiasi seseorang. Terus dibaca rapi-rapi. Qulu ya asyai hada amaluhum annahum ya'un yar'una syata wa ibila. Yar'una syata wa ibila. Wa hadhihi tabi'atul baliyati ya'ishuna 'ala tarbiyatil mawashi. Hadhihi tijaratuhum wa ma'ishatuhum. Wa ya'ishuna fil baradi. وفي آخر الزمان يتحضرون ويسكنون الحاضرة ويبنون. كانوا بالأول يسكنون في الخياط وفي بيوت الشعر في بيوت الشعر. في آخر الزمان يتطولون بالمباني يبنون ويتفاخرون في المباني. وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها. وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر في بيت شعر أو قريبة أو ما أشبه ذلك. فتحول حالهم مس ممبار حقا ده cukup ممبار مصداقا صلى الله عليه وسلم سكنوا Al-Muduna. Mudun jamak dari apa? Madinah. Wasoru. Yatabahawna. Akhari. Fi binayati. Wa madhariha wa sifaiha. Hah? hada min alamatin wa min mu'jizatir rasul. Hada min alamati ya mudaf ya, nanti ma'tuf, jangan alamatin. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian Nabi menyebutkan lagi riasya, pengangon kambing, ini pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka itu pengangon kambing dan unta. Inilah tabiat wataknya orang Arab Badui yang mereka tinggal, ya, untuk mengawasi hewan ternak. Inilah perniagaan bisnis mereka, ya, maisyah, penghidupan mereka. Mereka hidup di Barori, gurun. Di akhir zaman ternyata mereka sudah maju. Mereka tinggal di kota-kota, membangun kota-kota. Ya. Padahal mereka dulu awalnya tinggal di khiam, di kemah-kemah, di buyutus syar, di rumah kemah-kemah yang terbuat dari jerami. Namun di akhir zaman mereka meninggikan bangunan. Mereka meninggikan bangunan, berbangga-bangga di situ terkait bangunan. Terkadang mereka membangun at-tawabik, ya, lantai yang gedung yang bertingkat tingkat yang sangat banyak, yang tinggi. Wayunammiquha, dan mereka mendesainnya. Wayuzayyinuha, mereka menghiasinya. Wayuhassinuha, mereka memperbagusnya. Ini adalah asal. Padahal dia asalnya tinggal di kemah, rumah-rumah jerami, kemah-kemah, ya, atau yang semisalnya, namun berubahlah kondisi mereka. Inilah tandanya hari kiamat. Ya tatawwaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ini di mana ini? Di Dubai dan Uni, di Abu Dhabi. Dahulu berapa puluh tahun yang lalu sebelum ditemukannya kilang minyak dan gas, mereka itu negara miskin, gurun, Arab Badui, ya, nyeker, di gurun, nggak ada apa-apa. Kemudian ditemukan kilang gas minyak, berubah mereka. Ya, security-nya aja pakai Lamborghini. Mereka mendiri-dirikan bangunan, berlomba-lomba. Sekarang bangunan tertinggi di dunia ada di sana. Burj Khalifa. Burj Khalifa itu namanya. Menara Khalifa di Dubai. Nah, mana lagi tadi? Dan inilah tandanya hari kiamat. Sebagaimana terjadi saat ini. Dan ini sebagai misdaqon, sebagai bukti, ya, dalil kebenaran sabda Nabi SAW terkait tanda hari kiamat. Maka Ahlul Badiyah, orang-orang yang tinggal, orang Arab Badui, ya, mereka tinggal di mudun, di kota-kota besar, dan jadilah mereka berbangga dalam bangunan. Semua masing-masing menginginkan dia lebih baik daripada orang lain dalam bangunannya, penampilannya, bagaimana tinggi bangunannya. Inilah tanda-tanda hari kiamat, dan inilah diantara mukjizat Rasul, di mana Rasul mengabarkan tentang sesuatu hal yang akan terjadi nanti. Saya rasa cukup ya. Subhanallah, bihamdik, syukurlah, ilaha illallah, astaghfirullah.